Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam amma ba'du faqala al mu'allifu hafizahullahu ta'ala rabi'an ijabatu du'ai. Mukaddimah yang keempat adalah bentuk-bentuk pengabulan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimin yata'allaha bidakwatin." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang tidak ada di dalamnya dosa. Doa tersebut bukanlah doa yang berisi dosa dan memutuskan kekerabatan, kecuali akan Allah Subhanahu wa taala berikan untuk si muslim tersebut pihak dengan sebab dakwah, dengan sebab doanya, salah satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, boleh jadi Allah segerakan doa yang dia panjatkan, langsung Allah berikan saat itu juga, langsung Allah kabulkan. Kemudian yang kedua, dan boleh jadi Allah simpan doanya sebagai pahala untuknya di akhirat. Karena doa adalah ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah Allah akan palingkan darinya keburukan semisal dengan kadar doa yang dia panjatkan. Kalau para sahabat mengatakan, "Idza nuqsiru," jika demikian kami akan banyak-banyak berdoa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahu aktsar." Allah lebih banyak lagi. Jika kalian banyak-banyak berdoa, maka Allah lebih banyak lagi memberikan anugerahnya. Diriatkan oleh Ahmad, diriatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya derajatnya hasan. Maka tidak ada, maka semua doa yang kita panjatkan itu manfaat. Boleh jadi Allah kabulkan dengan bentuk apa yang kita minta, boleh jadi pahala, dan boleh jadi menjadi sebab tercegahnya musibah, tercegahnya keburukan yang seharusnya menimpa kita. Kemudian yang kelima, mukaddimah yang kelima adalah orang yang tidak dikabulkan doanya. Dialah orang yang berdoa akan tetapi makanan yang dia makan adalah makanan yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayuhan nasu innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tayyib, yang baik, dan dia tidaklah menerima kecuali amal yang baik, sedekah dari harta yang baik dan yang lainnya. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman sebagaimana perintah yang Allah tujukan kepada para rasul. Maka nabi dan rasul mereka punya kewajiban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang yang beriman juga demikian. Maka perintah untuk beribadah kepada Allah bukan hanya kewajiban orang yang beriman, namun para nabi dan rasul pun punya kewajiban yang sama. Faqala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu shalihah." Wahai para rasul, makanlah makanan yang thayyib, makanan yang enak namun dan halal, wa'malu shalihah, dan beramal solehlah. Ini bima ta'maluna alim, sunya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sedangkan untuk orang yang beriman, Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang thayyib, yang enak-enak, yang telah kami berikan kepada kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menceritakan ada seorang yang yutilu safara, bepergian jauh. Kemudian rambutnya pun acak-acakan, arbara, pakaiannya pun berdebu karena dia bepergian jauh. Yamuddu yadaihi ila samai. Kemudian dia angkat kedua tangannya, dia hamparkan kedua tangannya ke arah atas. Maka hadis ini dalil bahasanya di antara sebab terkabulnya doa adalah mengangkat kedua tangan. Kemudian dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, dan dia tumbuh besar dengan barang yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalika, maka bagaimanakah mungkin doanya dikabulkan karena hal itu. Maka orang ini, orang yang Nabi ceritakan ini, terkumpul padanya berbagai sebab terkabulnya doa. Pertama, dia musafir. Dan doa musafir adalah doa yang makbul, sebagaimana telah lewat. Kemudian yang kedua, dia adalah dalam kondisi yang menghinakan diri. Ya, dalam kondisi rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu, kondisi susah. Kemudian yang ketiga, dia mengangkat kedua tangannya. Dan di antara sebab terkabulnya doa, makbulnya doa, mustajabnya doa adalah mengangkat kedua tangan. Ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang lewat telah kita baca, innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Pemurah dan malu seandainya hambanya berdoa dengan mengangkat kedua tangannya lalu Allah kembalikan kosong sia-sia. Ya. Kemudian yang keempat, orang ini telah bertawassul dengan salah satu nama Allah, bertawassul dengan rububiyah Allah, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Namun empat sebab terkabulnya doa ini semuanya mental, semuanya tidak berfungsi karena dia tidak memiliki sebab terkabulnya doa yang kelima, yaitu menjaga diri dari makanannya haram. Maka salah satu sebab terkabulnya doa adalah jika orang yang berdoa adalah orang yang hati-hati dalam masalah makanan dan tidak memasukkan ke dalam badannya makanan-makanan yang haram. Kemudian berikutnya adalah mayunha anhu fi doa, hal yang terlarang untuk kita katakan, kita panjatkan dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah terlarang untuk meminta agar disegerakan mendapatkan hukuman segera di dunia. Dari Anas radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada rajulan minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk salah seorang kaum muslimin yang sakit. Maka di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjenguk orang yang sakit. Meskipun orang yang sakit tersebut orang yang tidak memiliki kedudukan di kalangan kaum muslimin, orang yang tidak dikenal, orang yang tidak punya nilai lebih, orang yang biasa-biasa saja, maka ternyata Nabi jumpai orang tersebut telah dalam kondisi kurus kering, fasara misla farahi, maka jadilah badannya seperti anak seekor burung. Kecil, gak bisa apa-apa, cuma tergeletak di pembaringan. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyahu. Apakah engkau pernah berdoa minta sesuatu? Jangan-jangan kamu salah doa. Mungkin boleh jadi kamu pernah doa, coba diingat-ingat, kamu pernah minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan gara-gara salah doa jadi keadaanmu semacam ini. Qal, maka orang tersebut mengatakan, betul, kuntu aqulu, dulu aku pernah berdoa kepada Allah, Allahumma makunta muaqibi bihi fil akhirati fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, jika engkau ingin menghukum aku di akhirat, maka segerakanlah siksaan tersebut untukku di dunia. Ya Allah, jika nanti saya di akhirat itu masuk neraka karena engkau hukum, maka hukum saja di dunia sekarang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dengan penuh keheranan mengatakan, subhanallah, la tutiquhu. Ya. Engkau tidak akan kuat. Hukuman akhirat diminta cash tunai di dunia. Aula tastati'uhu, engkau tidak akan kuat. Afala qulta, tidakkah lebih baik jika engkau berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, yaitu iman dan amal soleh, ya, ilmu yang manfaat. Berikanlah kami di akhirat kebaikan, ya, yaitu surga, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa neraka. Fada Allah lahu fasyafahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan orang tersebut, fasyafahu, maka Allah kemudian menyembuhkan sakit orang itu. Maka hadis ini diriatkan oleh Muslim. Maka hadis ini menunjukkan sebagaimana judul yang telah diberikan, yaitu larangan untuk minta agar disegerakan mendapatkan hukuman di dunia. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya orang itu bisa dapat musibah gara-gara doa yang salah. Salah dalam berdoa itu bisa menjadi sebab orang dapat musibah. Kemudian hadis ini menunjukkan pentingnya doa al-ma'thur. Doa yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dalil menunjukkan bahayanya bikin doa sendiri. Nah, di sini menunjukkan bahayanya membuat doa sendiri. Tidak saya katakan bahasanya doa buat membuat sendiri, dibuat sendiri itu terlarang, ya, karena hukumnya boleh, selama itu doa yang benar, yang sopan, yang beradab. Namun perlu diketahui bahasanya doa bikin sendiri itu berbahaya. Kalau bikin sendiri kemudian salah doa, nasibnya bisa seperti orang ini. Kurus kering, gak bisa apa-apa, hanya ada di pembaringan. Kenapa? Karena doa bikin sendiri dan salah. Dan coba lihat, ini sahabat orang Arab, doa bikin sendiri keliru. Ini sahabat, ya, belajar dengan Nabi, ya, belajar agama dengan Nabi, orang Arab, ya, bikin doa sendiri keliru. Gimana kalau yang doa bikin sendiri itu kita? Gimana kalau yang doa bikin sendiri itu orang yang gak pernah ngaji? Ini tukang ngaji, ngajinya langsung dengan Nabi, bikin doa keliru. Kreasi doa sendiri, dan ini boleh, namun ya, boleh kalau benar. Ini udah ngaji sama Nabi, ya. Oh, sahabat ngaji sama Nabi, membuat doa bikinan sendiri, ternyata doanya keliru. Keliru dampaknya untuk dirinya sendiri, sakit kurus kering. Nah, maka ini ada sini dalil tentang bahaya doa bikin sendiri. Dan pentingnya doa ma'thur, doa yang ada tuntunannya, ada riwayatnya dari Nabi. Kemudian an-nahyu anil i'tida' fi du'a, larangan untuk berlebih-lebihan dalam doa. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, annahu sami'a ibnahu yaqul, dia mendengar anaknya berdoa mengatakan, Ya Allah, aku meminta kepadamu istana yang berwarna putih, gedung putih. An yaminil jannah, dari yang berada di sebelah kanan, di posisi sebelah kanan, sisi kanan surga. Idza takhaltuha, jika memang aku masuk surga. Fakal, maka ayahnya yang merupakan seorang sahabat Nabi mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, mintalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala al-jannata, surga. Dah gitu saja, mintalah surga. Enggak usah detail-detail, gedung warnanya putih atau warnanya coklat atau apa. Wa uzbihi minan nar, dan mohonlah perlindungan dari neraka. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakunu qaumun ya'taduna fi du'a'i wa tuhuri. Akan ada sekelompok orang nanti, akan muncul sekelompok orang yang mereka adalah orang yang berlebih-lebihan, dan Nabi mengatakan hal ini, memberitakan hal ini dalam nada mencela. Akan ada sekelompok orang yang berlebih-lebihan dalam masalah doa, dan ada orang yang berlebih-lebihan dalam masalah toharah. Yang dimaksud berlebih-lebihan dalam masalah toharah adalah was-was dalam masalah toharah. Ada orang yang berwudu sampai 10 kali enggak jadi-jadi. Ini was-was, kenapa? Terkena was-was dalam masalah bersuci. Maka bisa setengah jam tengok di depan keran, wudu lagi, terus kemudian enggak tahu kenapa tiba-tiba diulangi lagi wudunya. Kenapa tiba-tiba diulangi lagi wudunya. Dan saya pernah melihat ada orang yang was-was dalam masalah tohara. Dia berwudu sejak azan dan belum selesai setelah imam selesai sholat. Jadi baru selesai setelah semua jamaah selesai salam, padahal dia berwudu di depan keran itu sejak ba'dal adzan, ketika itu salat isya ba'dal adzan isya, hatta sampai selesai salat isya dia belum selesai wudunya. Baru setelah agak lama kita berzikir dia masuk dan dia sudah selesai wudu. Ini was-was dalam tahara. Inilah iktidak fituhur, sikap berlebih-lebihan, melampaui batas, kelewat batas dalam masalah bersuci. Demikian juga satu hal yang tercela adalah berlebih-lebihan dalam masalah doa. Berlebih-lebihan dalam masalah doa, di sini menurut sahabat Abdullah bin Mughafal, termasuk bentuk berlebih-lebihan dalam doa adalah doa terlalu detail. Doa yang terlalu detail, ya Allah, saya masukkanlah aku dalam surga dan buatkan untukku rumah yang catnya demikian, yang ini ada ininya, kamarnya jumlahnya sekian, terus di sana ada ini dan itu, enggak perlu. Dah, ya Allah, aku minta padamu surga, surga yang paling tinggi, Firdaus, atau dah selesai gitu aja. Enggak perlu detail. Catnya berapa, kemudian pintunya ada berapa, jendelanya sekian, warnanya ukir-ukiran seperti Jepara atau apa. Tidak perlu. Tidak perlu detail-detail semacam itu. Nanti halamannya luasnya berapa meter, kemudian belakangnya luasnya berapa, ada ini, ada itu. Tidak perlu doa dengan cara demikian. Ini kata sahabat Abdullah bin Mughafal, termasuk bentuk iktidak dalam doa, termasuk bentuk melampaui batas dalam doa. Namun, gimana doa yang benar? Doalah minta pada Allah surga, mintalah surga yang paling baik, sebagaimana Nabi perintahkan, idza sa'altumullaha fas'alu firdaus. Jika kamu minta surga kepada Allah, mintalah firdaus. Karena itulah surga yang paling tinggi. Demikian juga termasuk iktidak dalam doa adalah berdoa yang meminta satu hal yang mustahil. Ya Allah jadikanlah aku seorang nabi, misalnya. Ini tidak dalam doa. Doa dalam meminta satu hal yang mustahil. Dan ada beberapa bentuk yang lain dari bentuk melampaui batas dalam doa. Kemudian yang ketiga adalah terlarang berdoa yang isinya dosa dan memutus kekerabatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin." Seorang itu akan selalu dikabulkan doanya selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus kekerabatan. Malam yustajil dan selama tidak tergesa-gesa. Maka doa seorang itu adalah doa yang Allah kabulkan selama doanya adalah doa yang tidak berisi dosa. Ya Allah berilah aku kesempatan untuk berzina, misalnya. Ini doa namun isinya dosa. Atau doa yang berisi memutuskan kekerabatan, mendoakan jelek untuk kerabat, dan yang ini menjadi sebab putusnya kekerabatan. Kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu yang dimaksud tergesa-gesa dalam doa? Kal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seorang itu mengatakan, aku telah berdoa dan berulang kali berdoa, dan aku tidak lihat doaku dikabulkan oleh Allah. Faistahsir inda dzalika, maka dia pun menyesal pada saat itu kenapa berulang kali berdoa, wa yada'u du'a'a, akhirnya dia tinggalkan doa. Kemudian dia berhenti untuk berdoa. Maka tergesa-gesa dalam doa ini adalah satu hal yang tercela, dan tidaklah termasuk tergesa-gesa dalam doa doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Badar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, wujudkanlah apa yang pernah kau janjikan kepadaku. Ya Allah, wujudkanlah apa yang pernah kau janjikan kepadaku saat ini. Wujudkanlah saat ini apa yang pernah kau janjikan kepadaku. Ini menagih janji dan bukan istijal fi doa. Kemudian yang keempat adalah larangan untuk mendoakan jelek pada diri sendiri, mendoakan jelek untuk anak, mendoakan jelek untuk pembantu atau budak, wal mal, dan doa jelek untuk harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tad'u ala anfusikum, janganlah engkau mendoakan kejelekan untuk diri kalian sendiri. Contoh doa kejelekan untuk diri sendiri adalah doa sahabat tadi yang akhirnya kurus kering gara-gara doanya. Ya Allah, siksalah aku segera di dunia. Jangan kau tunda-tunda di akhirat. Daripada di akhirat, di dunia saja. Ini doa jelek untuk diri sendiri. Wala tad'u ala auladikum, janganlah engkau mendoakan kejelekan untuk anak-anakmu sendiri. Wala tad'u ala khodamikum, janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk pembantu dan budak kalian. Dan janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk harta kalian, rumah, kendaraan, dan yang lainnya. Kenapa? Karena boleh jadi doa jelek kalian tadi bertepatan dengan saatan, dengan satu waktu yang waktu tersebut adalah waktu mustajabnya doa. Nila fiha ata, yang didapatkan dengannya di waktu tersebut pemberian Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Waktunya mustajab. Fayastajibu lakum, maka kemudian makbul doa kalian. Maka kenapa Nabi SAW melarang jangan mendoakan jelek untuk diri kalian sendiri, anak, dan yang lainnya? Nabi katakan boleh jadi pas kalian doa jelek tersebut bertepatan, berbarengan dengan waktu mustajabnya doa. Ya, karena pas dengan waktu mustajabnya doa, akhirnya doa jelek tadi makbul. Doakan jelek untuk anak, semoga kamu enggak pernah beruntung. Akhirnya pas makbul, betul. Anaknya hidupnya susah terus, ya, enggak pernah beruntung, usaha apapun buntung. Ya, kenapa? Karena imbas dari doa jelek ayahnya atau doa jelek ibunya. Kemudian yang kelima adalah larangan untuk berangan-angan supaya cepat mati. Ya, dan di antara wujud berangan-angan cepat mati adalah berdoa meminta kepada Allah agar cepat mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian berangan-angan untuk mati lidarin nazala bihi, karena bencana yang menimpanya. Fa in kana la budda mutamanniyan lil mauti, jika tidak boleh tidak harus berangan-angan untuk cepat mati, maka katakanlah Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, berilah aku kesempatan hidup lebih lama jika hidup itu lebih baik untukku, dan wafatkan dan matikan aku segera jika memang mati itulah yang lebih baik untukku. Dan para ulama mengatakan yang dimaksud dengan dorin dalam ayat dalam doa ini adalah bencana dunia. Adapun bencana agama, ya, maka itu boleh. Seorang khawatir, seorang itu khawatir akan rusak agamanya. Lalu dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera dimatikan sebelum agamanya rusak, karena kondisi sudah demikian berat, godaan juga sudah demikian berat. Dia sangat takut kalau akhirnya hatinya cenderung pada kedurhakaan, cenderung pada maksiat, ya, akhirnya terjatuh ke dalamnya, maka boleh dia, maka diperbolehkan untuk berdoa. Kemudian mukadimah yang ketujuh adalah al-hathu ala du'ai, adalah dorongan, motivasi untuk berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berdoa, mengatakan berdoalah kalian kepadaku niscaya aku kabulkan. Innal ladzina istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madkhirin. Artinya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku. Artinya berdoa kepadaku. Maka ayat ini dalil bahasanya doa adalah ibadah. Allah menyebut doa dengan ibadah. Sayadkhuluna jahannama madkhirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Maka ud'uni astajib lakum di sini, doa di sini sebagaimana kaidah yang pernah kita sampaikan, semua kata-kata doa dalam Al-Qur'an bisa mencakup dua jenis doa, yaitu doa ul mas'alah, doa permohonan, dan doa ul ibadah, dan doa ibadah, yaitu semua jenis ibadah. Kecuali terdapat indikator yang menunjukkan kalau yang dimaksudkan adalah salah satu dari dua jenis doa. Maka ud'uni astajib lakum di sini bisa dimaknai dengan dua makna. Yang pertama bisa kita maknai dengan doa ul mas'alah. Sehingga makna ayat, Rabb kalian mengatakan, mintalah kalian kepadaku, yes, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkannya. Dan bentuk pengabulan doa, istijabah terhadap doa bukan mesti al-ata', tidak mesti pemberian. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita baca, tidak ada seorang muslim berdoa kecuali pasti Allah respon. Boleh jadi dengan satu dari tiga bentuk. Boleh jadi Allah ata, Allah berikan apa yang dia minta. Boleh jadi Allah simpan sebagai pahala. Nah. Dan boleh jadi Allah hilangkan darinya, Allah menjadi sebab tercegahnya bencana. Kemudian yang kedua, doa di sini kita maknai dengan doa ul ibadah. Sehingga makna ayat, Rabb kalian mengatakan, beribadalah kalian kepadaku, niscaya aku akan beri kalian pahala. Sehingga astajib lakum maknanya adalah thawab, maknanya adalah pahala. Kemudian ayat berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah yang disebutkan di tafsir jalan lain bahasanya ayat ini memiliki sababun nuzul, adanya beberapa orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, Rabb kita itu dekat sehingga cukup dibisiki ataukah jauh yang sehingga kita harus teriak-teriak?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku, maka katakanlah bahasanya aku ini dekat. Ilmu dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Di tafsir Jalalain dikatakan dekat bi'ilmi, dengan ilmu. Maka ilmu Allah terhadap hamba-hambanya dekat. Allah tahu semua keadaan hamba-hambanya. Ujibu da'wat tada'i da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika mereka mau berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Maka jika mereka ingin agar doanya mendapatkan respon dari Allah Subhanahu wa taala, respon yang positif dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mereka juga merespon perintahku. Falyastajibuli, hendaknya mereka merespon perintahku. Mereka hendaklah mereka mengabulkan seruanku dengan taat kepadaku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka komitmen dengan keimanan kepadaku, la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Maka jika seorang hamba itu ingin agar doanya mendapatkan istijabah dari Allah, maka kewajiban hamba tersebut untuk istijabah terhadap perintah Allah. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan yang didapatkan oleh seseorang itu adalah sejenis dengan apa yang dia lakukan. Maka jika dia istijabah terhadap seruan Allah, maka ini akan jadi sebab Allah istijabah terhadap permintaan dan permohonannya. Yang unik, ayat ini Allah letakkan di tengah-tengah ayat masalah puasa. Ayat-ayat sebelum ayat ini adalah masalah puasa, dan ayat-ayat setelahnya juga masih masalah puasa dan hukum-hukum puasa. Apa maksudnya dan apa maknanya? Kenapa ayat ini bisa kita katakan agak unik di antara belakang dan depannya? Ulama mengatakan, maka diletakkannya ayat ini di sini mengisyaratkan bahasanya bulan Ramadan adalah bulan terkabulnya doa. Oleh karena itu hendaknya orang yang berada dalam bulan Ramadan memanfaatkan bulan Ramadan untuk banyak-banyak berdoa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 55 dan 56. Allah katakan, "Ud'u rabbakum tadarruan," hendaklah kalian berdoa memohon kepada Rabb kalian tadarruan dalam keadaan menghinakan diri. wa khufyatan, dan dengan lirih, suara yang lirih dan pelan. Fa innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang melampaui batas secara umum dan melampaui batas dalam berdoa secara khusus. Apa yang dimaksud dan apa contoh melampaui batas dalam doa? Tadi telah kita contohkan, telah kita berikan dua contoh tentang yang dimaksud dengan melampaui batas dalam doa. Di tafsir Jalalain disebutkan contoh yang lain dari melampaui batas dalam doa adalah rafus saut, berdoa dengan teriak-teriak. Berdoa dengan teriak-teriak itu diantara bentuk melampaui batas dalam berdoa. Wala tufsitu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian merusak bumi. Yang dimaksud merusak bumi di tafsir Jalalain yaitu kemusyrikan dan maksiat. Janganlah melakukan kemusyrikan, janganlah berbuat maksiat. Karena dengan orang itu berbuat kemusyrikan dan berbuat maksiat, maka dia telah merusak bumi. Kenapa bisa dikatakan orang berbuat syirik dan berbuat maksiat merusak bumi? Jawabannya karena bencana di bumi itu sebab kemusyrikan dan kemaksiatan. Maka orang itu jika mengisi bumi dengan kemusyrikan dan kemaksiatan, maka dia merusak bumi. Ba'da islahiha, setelah Allah perbaiki bumi dengan diutusnya para rasul, dengan tersebarnya agama. Wada'uhu khaufan wa tama'a, dan tidaklah kalian berdoa kepada Allah. Ya, bisa dimaknai demikian, juga bisa juga dimaknai dengan makna yang kedua, dan beribadahlah kalian kepada Allah. Khaufan wa tama'an, khaufan karena takut. Ya, di setiap sejalan dikatakan min iqabihi, takut terhadap siksa Allah. Wa tama'an, dan rasa harap. Di setiap sejalan lain fi rahmatihi, mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa ya, secara khusus dan beribadah secara umum, karena doa itu adalah bagian dari ibadah. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk beribadah secara umum dan beribadah secara khusus dengan rasa harap dan rasa takut. Rasa takut dengan siksa Allah, dan rasa harap dengan anugerah dan kasih sayang Allah. Maka ini adalah bantahan terhadap akidah sufiyah yang berkeyakinan bahasanya ibadah yang benar adalah beribadah tanpa mengharap kasih sayang Allah dan anugerah Allah, dan tanpa rasa takut dengan siksa dan neraka. Itulah ibadah yang sempurna. Demikian kata orang-orang sufi. Ibadah yang baik adalah beribadah bukan karena pingin surga dan bukan karena takut neraka. Bahkan kita katakan itu ibadah yang tercela. Ya. Karena ibadah yang Allah perintahkan dalam ayat ini, Allah tegas katakan wada'u khaufan wa tama'an. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, khaufan, karena rasa takut. Takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, takut dengan siksa neraka, dan berharap kasih sayang dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadah kepada Allah dengan diiringi rasa takut dengan neraka dan mengharap anugerah kasih sayang Allah, dan kasih sayang Allah itu Allah letakkan di surga. Maka ini adalah ibadah yang Allah perintahkan. Bagaimanakah mungkin ibadah yang Allah perintahkan malah dicela? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Di tafsir Jalalain maknanya adalah al-muta'in, orang-orang yang taat. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam dua ayat ini di surat Al-A'raf ini, dua ayat ini memuat adab yang wajib kita berikan untuk dua jenis doa. Artinya doa itu ada dua macam. Ada doa ul ibadah dan ada doa ul mas'alah. Ada doa ul mas'alah, doa permohonan, itulah doa dalam pengertian orang awam. Kalau orang awam menyebut istilah doa, maka maksudnya adalah doa ul mas'alah. Ya, minta rezeki yang luas, yang mudah, minta anak yang soleh dan solehah. Nah, ini doa dalam kamusnya orang awam. Namun ada doa jenis yang kedua, yaitu doa ul ibadah. Yaitu semua bentuk ibadah, zikir, baca Quran, itu doa. Ya, disebut dengan doa ul ibadah. Kenapa? Karena semua orang yang melakukan amal ibadah, berzikir, baca Quran, puasa dan yang lainnya, pasti dia memiliki harapan. Pasti dia punya harapan. Dia punya harapan dengan puasanya, Allah terima puasanya, Allah masukkan dia ke dalam surga karena sebab puasa dan seterusnya. Oleh karena itu, maka puasa, baca Quran dan yang lain itu disebut doaul ibadah. Karena doa dalam Al-Quran, kata Ibnu Qayyim, terkadang maknanya adalah doaul ibadah dan terkadang maknanya adalah doaul mas'alah. Dan wa yuradu bi majmuhuma, dan terkadang yang dimaksudkan adalah dua-duanya. Wahuma mutalaziman, dan dua hal ini adalah berhubungan erat. Doa ul ibadah dan doa ul masalah itu berhubungan erat. Karena doa ul masalah adalah bagian dari ibadah, juz'un minal ibadah. Dan dalam doa ul ibadah itu terkandung masalah, terkandung permintaan. Maka doa ul mas'alah adalah tolabu ma yanfa'udai, adalah permohonan meminta sesuatu hal yang manfaat bagi orang yang berdoa. Demikian juga permohonan untuk hilangnya apa yang membahayakannya dan tercegahnya apa yang berbahaya. Apa bedanya? Kalau hilang artinya apa? Bahaya sudah menimpa, sakit sudah terjadi, kemudian minta supaya sembuh, ini menghilangkan bahaya. Atau tercegahnya bahaya, artinya sakit belum datang, udah minta, ya Allah jangan beri saya sakit. Maka itulah doa ul masalah. Yang namanya doa ul masalah, boleh jadi orang itu berdoa minta yang manfaat, diberi rezeki, diberi anak yang saleh, atau berdoa memohon kepada Allah agar bencana yang menimpanya itu hilang. Dia terlilit utang dan berdoa kepada Allah supaya bisa diberi jalan untuk bisa mudah cepat selesai. Atau meminta tercegahnya bencana. Nah, ini semua isi dari doa ul mas'alah. Wa man yamliku dharra wa naf'a, dan zat yang bisa mengatur, memiliki dan mengatur bencana dan manfaat, maka itulah zat yang berhak untuk disembah. Karena tidaklah layak seorang itu sesuatu itu disembah kecuali jika dia adalah yang memiliki manfaat dan bahaya. Ya, sampai sekian mukaddimah yang dibawakan oleh pensyarah Hisnul Muslim. Kemudian penulis Hisnul Muslim memberikan catatan dengan beliau katakan, dan aku sebutkan dalam bukuku, beliau punya buku khusus, ya, judulnya Syarat Doa dan Faktor-faktor Tercegahnya Doa. Aku sampaikan di sana bahasanya syarat doa itu ada 5 syarat. Ya, yang pertama dan yang kedua adalah syarat semua amal soleh, yaitu ikhlas dan ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah percaya dengan Allah diiringi yakin kalau Allah akan mengabulkan doa. Oleh karena itu berdoa dengan bahasa yang tegas, ya Allah ampunilah aku, jangan dengan bahasa yang mengambang, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Nun harus yakin kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Kemudian yang keempat adalah hudurul qalbi, doa dengan hadirnya hati. Hati jangan berdoa minta surga, namun pikiran di pasar, pikirannya di kantor, lidahnya ngomong minta surga. Namun harus doa tersebut diiringi dengan hadirnya hati, diiringi rasa harap, dan diiringi ketundukan kekhusyuan kepada Allah. Kemudian yang kelima adalah al-azmu, tekad yang kuat, diiringi serius dalam doa. Jangan main-main dan jangan doa yang menggantung. Kemudian faktor tercegahnya doa, faktor tercegahnya doa ada enam. Yang pertama adalah at-tawassu' fil haram, berlebih-lebihan dalam masalah hal yang haram, makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, dan tumbuh besar dari barang yang haram. Artinya apa? Orang tuanya memberikan kepadanya makanan-makanan yang haram, maka tumbuh besar dia dalam karena barang yang haram. Kemudian yang kedua adalah tergesa-gesa sehingga akhirnya meninggalkan doa. Sudah lama berdoa kok enggak kabul-kabul, ya sudah, berhenti doa. Kemudian yang ketiga adalah melakukan maksiat dan berbagai hal yang haram. Kemudian yang keempat adalah doa yang isinya dosa atau memutuskan kekerabatan. Sudah berempat ya. Berarti berlebihan dalam hal yang haram itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah istijal, tergesa-gesa. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan doa. Kemudian satu, dua, tiga. Dan keempatnya adalah melakukan maksiat dan hal-hal yang haram. Dan limanya adalah doa isinya dosa. Dan keenam, doa isinya memutus kekerabatan. Dan di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala adalah terkadang Allah memberikan seorang yang berdoa lebih banyak daripada apa yang dia minta. Kemudian adab dalam doa itu ada 21 hal. Sudah sampaikan, yaitu memulai doa, orang yang berdoa dan berzikir memulai doanya dan zikirnya dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menutup doa juga dengan demikian. Kemudian berdoa dalam kondisi senang dan susah. Jangan hanya rajin berdoa ketika susah dan lupa untuk berdoa ketika dalam kondisi senang. Ta'aruf ilallahi firakha ya'rifka fisyiddah. Sebagaimana pesan Nabi kepada Ibnu Abbas, berdoalah engkau, kenalkanlah dirimu kepada Allah ketika engkau senang, niscaya Allah akan mengenal dan ingat dengan dirimu ketika engkau susah. Kemudian jangan mendoakan jelek untuk keluarga, anak dan istri, atau untuk istri, untuk anak, untuk harta, untuk diri sendiri ataupun anak. Kemudian adab doa yang lainnya adalah bersuara lirih, bersuara yang pelan, tidak, namun pelannya adalah pelan yang sedang-sedang, artinya tidak terlalu lirih dan juga tidak keras. Kemudian adab berikutnya adalah merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam doa. Kemudian berulang-ulang, mendesak, berulang-ulang dalam doa, meminta kepada Allah. Maka dibaca doa tersebut beberapa kali. Kemudian diulang-ulang, besok masih diminta lagi, dan seterusnya. Inilah bedanya meminta kepada Allah dan meminta kepada manusia. Manusia itu jengkel kalau orang kok minta berulang-ulang, meskipun itu istri sendiri. Sekali minta diulang 3 kali ya. Nanti pagi ya, siang nanti masih diulang sama lagi, diulangi 3 kali lagi. Sore masih minta lagi, sama lagi. Itu jengkel kalau orang manusia jengkel. Namun ini malah adab doa. Ya, pagi minta kepada Allah. Ya. Siangnya doa lagi, minta yang sama lagi, diulangi lagi. Sorenya diulangi lagi, malamnya diulangi lagi. Setiap hari diulangi, itu malah adab doa. Namun ini bukan adab minta sama orang. Ini malah kalau demikian malah ditolak. Orangnya jengkel malah jadi gak jadi beri. Kemudian berikutnya adalah tawasul kepada Allah dengan nama, dengan salah satu nama atau sifat Allah, atau dengan amal sholah yang telah dilakukan oleh si orang yang berdoa, dan amal tersebut dikerjakan lillah karena Allah, ikhlas karena Allah. Atau dengan meminta doa kepada seorang muslim yang saleh, yang masih hidup, hadir, dan bisa dan mampu untuk mendoakannya. Inilah tiga bentuk tawasul dalam doa yang masyru', tawasul yang disyariatkan. Adapun tawasul selain 3 hal ini, boleh jadi tawasul yang bid'ah dan boleh jadi tawasul yang syirik. Maka tawasul yang disyariatkan itu ada 3. Tawasul dalam doa yang disyariatkan itu ada 3. Pertama dengan nama atau sifat Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Ya. Wahai Zat yang Maha Kasih Sayang, sayangilah aku. Ini tawasul dengan nama atau sifat Allah. Atau dengan menyebutkan amal sebagaimana yang dikerjakan oleh Ashabul Ghor, 3 orang yang terjebak dalam gua. Yang pertama menyebutkan amalnya, apa amalnya orang yang pertama, baktinya dengan orang tua, kemudian yang kedua menjaga diri dari zina, dan yang ketiga adalah amanah terhadap titipan harta milik orang lain. Atau sebagaimana doa yang Allah ajarkan, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami telah beriman. Tawasul dengan amal yaitu iman. Fa amanna faghfir lana dzunubana. Karena kami telah beriman ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ini tawasul dengan amal. Kemudian yang ketiga adalah dengan meminta doa kepada orang saleh, muslim saleh, jangan orang kafir ya, dan suruh doa bersama. Ini minta doa sama orang kafir, tolong nanti doakan, nanti kita bikin acara doa bersama. Ini panitianya kan minta doa, ini tawasul dengan orang kafir, tawasul dengan orang kafir nanti kita ini. Ini dalam rangka peringatan hari mestinya Gus Dur. Ini nanti tolong doakan demi keselamatan bangsa dan negara kita. Ini tawassul dengan doanya orang kafir. Namun muslim saleh ya. Dan hayyun, dan masih hidup, jangan yang sudah mati. Hadir dan dia ada di tempat tersebut ya. Jangan disebut dari jarak jauh ya, wahai wali, sambil mukulkan kaki 3 kali. Tolong doakan aku, padahal orangnya, walinya entah di mana. Wal i'tiraf bi dzambi wan ni'mah. Dan adab doa yang lainnya adalah mengakui berdosa, banyak dosa, dan betapa berlimpahnya nikmat Allah. Ya. Hala doa dan pengakuan ini kita sampaikan pada saat doa kita. Sebagaimana dalam Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. Ya. Gimana? Halaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Mastata'tu abu'ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengakui betapa besar nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bidzambi, ya Allah aku akui dosaku adalah dosa yang tak terhitung banyaknya. Kemudian apa? Lanjutannya? Faghfirli, ya. Abu'ulaka binikmatika alayya wa abu'udzu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setelah kita mengakui nikmat, setelah kita mengakui nikmat Allah demikian besar, kita akui salah kita demikian banyak, baru kita berdoa. Ya, baru kita berdoa. Abu'ulaka binikmatika alayya wa abu'udzu bidzambi. Ya. Ini pengakuan terhadap betapa besarnya nikmat dan betapa sedikitnya ketaatan kita dan betapa besar kemaksiatan kita. Setelah itu kita memohon kepada Allah faghfirli. Kemudian ada mutakallufis sajak, tidak berlebihan dalam membuat sajak dalam doa. Ya. Boleh sajak dalam doa jatuh AA atau yang lainnya, namun tidak perlu takaluf. Yang tercela adalah memaksakan diri untuk ngepas-ngepaskan. Nah, kalau memang pas dan ini tidak dipaksa-paksakan, tidak masalah. Kemudian berdoa diulang sampai 3 kali. Kemudian menghadap kiblat, kemudian mengangkat tangan dalam doa. Dan kemarin kita sampaikan bahasanya hadis-hadis tentang mengangkat tangan dalam doa itu mutawatir maknawi, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Suyuti dan yang lainnya. Kemudian berwudu sebelum doa jika ini memungkinkan, hadisnya telah kita baca di pertemuan yang lewat. Ya, sebelum Nabi mendoakan seseorang, Nabi berwudu terlebih dahulu. Kemudian al-buka usiran fi du'ai, ya, menangis siran dalam kondisi yang sunyi, sembunyi dalam doa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah 7 orang yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ya. Dalilnya adalah tentang 7 orang yang Allah beri naungan yang tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang mengingat Allah dalam kesunyian, dalam kesepian, akhirnya dia meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Kemudian izhar iftikar, menampakkan diri kalau butuh kepada Allah dan mengadu kepada Allah. Dan adab doa yang lainnya adalah tidak melampaui batas dalam doa. Ya. Ya, di antara bentuk melampaui batas dalam doa tadi, doa dengan teriak-teriak. Kemudian adab doa yang lainnya adalah doa dalam keadaan setelah bertaubat dan memulangkan kedzaliman. Jika kita berbuat zalim kepada orang, maka kita kembalikan kedzalimannya. Boleh jadi dengan minta maaf atas kedzaliman yang pernah kita lakukan, atau menebus dan mengganti kedzaliman yang pernah kita kerjakan. Kemudian mendoakan orang tua di samping mendoakan diri sendiri. Kemudian mendoakan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, di samping mendoakan diri sendiri. Kemudian memulai dengan mendoakan diri sendiri sebelum mendoakan orang lain. Ini adab dalam doa, secara umum adalah dimulai dari diri sendiri baru orang lain. Dan yang terakhir adalah jangan berdoa dan meminta kecuali hanya kepada Allah. Kemudian juga telah aku sebutkan, kata Sa'id Al-Qahtani, ada 34 waktu dan kondisi serta situasi mustajab untuk doa. Yaitu Lailatul Qadar, kemudian dubur sholat 5 waktu, yaitu sebelum salam, setelah tasahud. Kemudian tengah malam yang kedua, kemudian antara adzan dan iqamah, kemudian setelah adzan atau pada saat adzan, kemudian pada saat iqamah, demikian juga pada saat turun hujan, kemudian pada saat zahfi sufub, berkecamuknya barisan di jalan Allah, yaitu perang. Kemudian sesaat di waktu malam, dan sesaat pada hari Jumat. Demikian juga ketika minum zam-zam diiringi dengan niat yang benar. Demikian juga waktu yang mustajab untuk doa adalah fisahar, di waktu sahur. Waktu sahur adalah 1/6 malam yang terakhir. 1/6 malam yang terakhir. Itu disebut waktu sahar. Maka maghrib sampai isya, sampai subuh dibagi 6. 6 yang terakhir itu disebut waktu sahar. Makan ketika itu disebut makan sahur. Sebelum itu mindu. Bukan makan sahur. 1/6 malam yang terakhir. Kemudian wa indal istiqad, ketika terbangun di waktu malam, kemudian berdoa dengan doa yang Nabi ajarkan. Kemudian berdoa dengan sebelumnya mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian doa wa inda doa fil musibah, dan berdoa pada saat musibah dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian berdoa dengan Nabi yang Allah Nabi ajarkan. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Dan doa setelah meninggalnya seorang mayit dengan doa yang ma'thur yang Nabi ajarkan. Karena ketika seorang itu meninggal dunia, maka Nabi katakan, Nabi perintahkan keluarga mayit untuk tidak berkata-kata kecuali yang baik, karena di sini pada saat ini para malaikat mengaminkan ucapan kalian. Kemudian pada saat berdoa, tepatnya pada saat iftitah salat, ketika salatnya dibuka dengan Allah Akbar Kabira. Demikian juga pada saat doa, yaitu tepatnya adalah doa iftitah yang dimulai dengan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Demikian juga pada saat membaca surat Al-Fatihah dalam salat dan menghadirkan apa dan mengingat apa yang dikatakan dalam surat Al-Fatihah. Ketika membaca surat Al-Fatihah, ingat surat Al-Fatihah itu doa. Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Itu doa. Oleh karena itu, dan kita aminkan. Kemudian pada saat mengangkat kepala dari rukuk, dan namun berdoa dengan doa yang ma'thur yang Nabi ajarkan. Kemudian pada saat amin dalam sholat, jika amin seorang itu bertepatan dengan aminnya para malaikat. Demikian juga pada saat mengucapkan Rabbana walakal hamdu, ketika bangkit dari ruku. Demikian juga ba'da salati ala nabi, setelah bersolawat kepada Nabi, setelah dalam tasahud akhir. Setelah tasahud akhir, setelah solawat, maka dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Dan itu yang disebut dengan dubur solat. Kemudian pada saat sebelum salam dari salat, dan sebelumnya mengucapkan Allahumma inni as'aluka ya Allahul wahidul ahadus somad alladzi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Jika doa itu dibuka dengan kalimat ini, maka Nabi katakan ini adalah doa yang mustajab. Kemudian atau dengan bacaan yang agak mirip Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Kemudian bacaannya sama dengan sebelumnya, al-wahidul ahad dan seterusnya. Demikian juga berdoa setelah mengucapkan Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Kemudian di antara doa yang mustajab adalah doanya seorang muslim setelah berwudu, namun dengan doa yang tentu ma'thur yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doanya para jamaah haji pada hari Arafah di Arafah. Demikian juga di antara doa yang makbul adalah doa setelah gesernya matahari ke barat sebelum waktu zuhur tiba. Kemudian doa di bulan Ramadan dan doa pada saat berkumpulnya kaum muslimin di majlis zikir atau majlis ilmu. Demikian juga berdoa pada saat terdengar suara jago berkokok. Karena ketika itu ya, ada malaikat. Maka Nabi menganjurkan untuk berdoa meminta anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala saat mendengar ayam jago berkokok. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta anugerah-Mu. Kemudian berdoa pada saat hati itu demikian merasa dekat dengan Allah. Dan ini adalah saatan-saatan. Ya, kadang orang itu ya, merasa dirinya sangat dekat dengan Allah. Ini adalah waktu yang ketika dia jumpai keadaan hatinya sedang demikian, ini adalah waktu yang baik untuk banyak-banyak berdoa. Kemudian doa di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian saya juga menyebutkan tempat-tempat yang merupakan tempat yang makbul untuk doa. Ada 6 tempat. Yang pertama adalah doa di Safa dan Marwah untuk jamaah haji atau umrah. Kemudian yang kedua adalah doa yang dipanjatkan di dalam Ka'bah. Dan ingat, siapa yang berdoa atau sholat di dalam hijr, maka berarti dia telah berdoa di dalam Ka'bah. Karena hijr itu adalah bagian dari Ka'bah. Dan tidak benar menyebut hijr ini dengan sebutan hijr Ismail. Karena itu tidak ada hubungannya dengan Ismail. Karena hijr itu adalah renovasi di masa Quraisy, ya, ketika orang-orang Quraisy Ka'bah kena banjir di zaman Quraisy, akhirnya rusak, banyak yang rusak. Nah, akhirnya mereka berinisiatif untuk merenovasi Ka'bah. Maka kemudian mereka mengatakan, mereka kumpulkan dana. Dan mereka katakan, ya, panitia renovasi tidak menerima dana kecuali yang murni halal. Maka menerima dana, namun orang yang menyerahkan dana siap untuk bersumpah kalau ini 100% halal. Tidak ada yang dari tipu menipu, tidak ada yang campuran subhat. Akhirnya kemudian dana tersebut dibangun untuk membuat renovasi Ka'bah. Ternyata dana yang dipastikan halalnya itu tidak cukup untuk membangun sebagaimana pondasinya Ibrahim. Bukan karena mereka enggak punya duit, namun karena terbatasnya duit yang diyakini 100% halal. Tidak menerima harta subhat apalagi yang haram. Hanya uang-uang yang 100% yang halal yang diterima oleh panitia renovasi. Nah, ternyata uang yang terkumpul itu tidak cukup untuk menyelesaikan pembangunan jika mengikuti pondasinya Ibrahim. Akhirnya jemaah terputuslah, ya, ini cuma cukupnya sampai sekian. Terus sisanya gimana? Kita kasih tanda kalau ini masih bangunan Ibrahim dan ini masih Ka'bah. Akhirnya dibuatlah bangunan setengah lingkaran sebagai tanda kalau ini masih pondasi Ibrahim dan ini masih bagian dari Ka'bah. Itu yang disebut dengan hijr. Ini tidak ada hubungannya dengan Ismail. Tidak ada hubungannya dengan Ismail. Ini jauh setelah Ismail. Ini sebelum tidak lama sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang berdoa di hijr, maka berarti dia berdoa di dalam Ka'bah. Kemudian berdoa setelah melempar jumlah yang pertama dan jumlah yang kedua di hari-hari tasyrik untuk para jamaah haji. Kemudian doa di Mas'aril Haram, yaitu di Muzdalifah, pada hari Nahar, yaitu pagi hari tanggal 10 untuk jamaah haji, setelah selesai sholat subuh. Kemudian doa di Arafah pada hari Arafah untuk para jamaah haji. Kemudian kata Syekh Said Qahtani, dan saya juga telah sebutkan doa-doa mustajab. Ada 21 doa yang mustajab. Yang pertama adalah doa muslim untuk sesama muslim tanpa setahu yang didoakan. dan doa orang yang teraniaya, kemudian doa orang tua untuk anaknya, doa musafir, doanya orang yang berpuasa, saat dia berpuasa, kemudian doanya orang yang berpuasa ketika dia berbuka, doanya pemimpin yang adil, doa anak soleh untuk dua orang tuanya, doanya orang yang terbangun, bahasa Jawanya ngelilir, minal naumi dari tidur di waktu malam, dengan catatan dia berdoa dengan doa yang ma'thur yang Nabi ajarkan. Nah, kemudian doa orang yang kesusahan, yang sudah dia menyadari tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah. Dan doa orang yang ketika tidurnya dalam keadaan berwudu, ditambah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias berdoa sebelum tidur, idza staiqadha, pada saat dia bangun. Maka pada saat bangun tidur, ini doa yang mustajab, dengan catatan tidurnya dalam kondisi berwudu dan berzikir atau berdoa sebelum tidur. Maka pas bangunnya adalah doa yang mustajab. Kemudian orang yang berdoa sebagaimana doanya Dhinnun, doanya Nabiullah Yunus, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian doanya orang yang mendapatkan musibah ketika dia berdoa dengan doa yang ma'thur. Kemudian berdoa dengan Ismullah al-A'zam, nama Allah yang teragung. Dan para ulama berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud Ismullah al-A'zam. Ada yang mengatakan Ismullah al-A'zam adalah Al-Hayyu al-Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghizu, misalnya. Ya Hayyu ya Qayyum, Al-Hayyu ya Qayyum adalah Ismullah al-A'zam menurut pendapat sebagian ulama. Sedangkan pendapat yang dirojekan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang Ismullah al-A'zam adalah Allah itu sendiri. Kemudian doa anak yang berbakti untuk orang kedua orang tuanya. Kemudian doanya jamaah haji, doanya orang yang berumrah, doanya orang yang berjihad di jalan Allah, doanya orang yang telah mencapai status sebagai orang yang banyak mengingat Allah. Dan doa orang yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syaikh Al-Qantani menyebutkan hal-hal yang paling penting yang hendaknya diminta oleh seorang hamba kepada Allah. Kebutuhan yang paling pokok yang seharusnya diminta oleh seorang hamba kepada Allah itu ada 9. Ada 9 hal penting yang seharusnya diminta oleh seorang hamba kepada Allah. Pertama adalah meminta hidayah. Yang kedua adalah meminta ampunan dosa. Berikutnya yang ketiga adalah meminta untuk masuk surga dan berlindung dari neraka. Kemudian berikutnya adalah meminta al-afwa wal-afiyah, mendapatkan maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Maafnya Allah di akhirat dengan tidak dihukum. Maafnya Allah di dunia dengan diberi kesempatan. Kesempatan untuk bertobat, itu al-afu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu orang berbuat maksiat masih dibiarkan, maka dibiarkannya adalah al-afu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk al-afu di dunia. Kemudian meminta afiyah di dunia dan di akhirat. Afiyah di akhirat, selamat dari siksa, selamat dari neraka. Afiyah di dunia adalah keselamatan badan, keselamatan dunia, dan keselamatan agama. Keselamatan agama dari kesesatan, dari bergelimang maksiat, bid'ah, kemusyrikan, kekafiran. Dan afiyah duniawi, sehatnya badan, amannya harta benda, amannya istri dan keluarga, ini afiyah di dunia. Maka afiyah di dunia mencakup afiyah duniawi dan afiyah agama. Kemudian meminta kepada Allah agar bisa tegar, istiqomah di atas agama. Kemudian meminta kepada Allah akibat yang baik dalam segala urusan. Hasil yang baik dalam segala urusan. Dan meminta baiknya urusan agama, dunia dan akhirat. Dan meminta kepada Allah agar nikmat Allah itu tidak putus namun terus menerus. Dan berlindung dari hilangnya nikmat. Kemudian minta perlindungan kepada Allah min jahdil bala, bencana yang berat, daqil syaqa, wasu'il qada, wasyamatatil a'da. Tidak minta kepada daqil syaqa, tertimpa kesengsaraan, su'il qada, takdir yang buruk, ya, jatuh sakit, kecelakaan, wasyamatatil a'da, dan kita berdoa minta kepada Allah dari syamatatil a'da. Syamatatil a'da itu adalah gembiranya musuh karena bencana yang menimpa kita. Musuh itu merasa senang, orang kafir huri-huri, teplok-teplok, ya, bertepuk tangan karena kesusahan dan bencana yang menimpa kita. Itu disebut syamatatil a'da. Dan dalil-dalil tentang masalah-masalah di atas seluruhnya telah aku sampaikan, telah aku tulis dalam buku di atas, surat doa tadi, bersama takhid untuk hadis-hadisnya. Ya, maka siapa ingin melihat dalil-dalilnya, maka silakan membaca buku di atas. Wabillahi taufik. Dan buku ini telah diterjemahkan, surat doa wa mawani ul ijabah, karya Syekh Talqahtani ini, kalau tidak salah juga sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa qadawana alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah bid'ah itu seluruhnya dosa besar? Jawabannya tidak. Bid'ah itu tingkatan dosanya bertingkat-tingkat, ada yang dosa kecil, ada yang dosa besar, dan ada yang pembatal keimanan. Saya pernah mendengar bahasanya Rasulullah berdoa dengan menggabungkan kedua telapak tangannya. Apakah ini benar? Disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang sangat bagus, yang dinilai oleh para ulama sebagai termasuk buku yang paling bagus tentang masalah doa, atau koreksi tentang masalah doa. Beliau punya buku judulnya namanya Tashihu Doa, koreksi terhadap doa. Maka beliau sampaikan di sana bahasanya mengangkat tangan yang Nabi ajarkan, itu ada cara mengangkat tangan yang Nabi ajarkan itu ada dua bentuk dalam doa. Yang pertama adalah dua telapak tangan ditempelkan dan bagian dalam telapak tangan menghadap wajah. Begini. Dua telapak tangan ditempelkan dan bagian dalam telapak tangan itu dihadapkan ke wajah. Kemudian yang kedua adalah kata Syekh Bakar bin Zaid, namun saya belum pernah baca sendiri hadis yang beliau sampaikan, namun beliau katakan nanti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bentuk yang kedua adalah dua telapak tangan dilentangkan dan ini sejajar pundak. Ya. ini sejajar pundak dengan bagian bagian dalam telapak tangan menghadap ke arah atas. Apabila ada orang yang terlanjur telah mendoakan jelek bagi dirinya pada waktu yang makbul, apakah doa, adakah doa untuk mencabut doa tadi? Ya bisa dicabut sebagaimana tadi ketika Nabi menjenguk orang yang sakit tadi dan mendoakan jelek untuk dirinya sendiri, kemudian dia kemudian dia meminta meralat doanya dengan menggantinya dengan meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Apa dengan meminta doa kepada orang yang saleh sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang jatuh sakit tadi karena salah dalam doa tadi? Dan Allah kabulkan dan akhirnya Allah berikan kesembuhan. Apakah doa doa Rabithah di akhir maksuratnya Hasan Al-Banna itu maknanya benar dan tidak menyimpang? Wallah alam, saya tidak hafal doa Rabithah. Namun kurang lebih isinya adalah kalau tidak salah adalah berkaitan dengan masalah keterikatan hati. Ya, maka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati itu tetap terikat dalam taat, ya. Kemudian maka jika yang dimaksudkan adalah makna-makna yang benar, jika diniatkan adalah makna yang benar, hati kita terikat dengan sesama kaum muslimin untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masalah. Namun jika yang dimaksudkan adalah keterikatan hati dengan sekelompok dari kaum muslimin, ya, maka ukhuwah hisbiyah, nah, maka lain lagi maknanya. Bagaimanakah hukum uang pemberian dari saudara kita yang bekerja di bank, bolehkah kita gunakan untuk membeli makanan? Lalu bagaimanakah dengan orang yang telah tumbuh dengan harta yang haram atau subhat? Apakah bisa dihilangkan dengan tobat ataukah selamanya doanya tertolak? Maka pemberian, uang pemberian dari saudara kita yang bekerja di bank, maka ini adalah uang yang haram. Namun haram untuk orang yang mengerjakannya dan melakukannya. Lalu apakah juga haram kepada orang yang diberi hadiah? Ini masalah yang diperselisihkan ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan jika dilihat dari mana yang paling dominan, kalau itu pekerjaan satu-satunya dan tidak mungkin dapat dari kecuali dari yang lainnya, maka tidak boleh. Itu menurut ulama yang berpendapat bahasanya uang yang berasal, harta yang berasal dari hal yang haram itu haram bagi orang yang mendapatkannya dan semua orang yang diberi oleh orang tersebut. Kemudian pendapat yang kedua adalah membedakan antara uang yang atau harta yang haram karena cara mendapatkannya dengan harta yang haram karena bendanya. Jika uang itu haram karena cara mendapatkannya, misalnya dengan cara riba, maka dia cuma haram untuk orang yang mendapatkannya dan tidak haram untuk orang yang mendapatkan dari orang tersebut dengan cara yang halal, misalnya hadiah, sedekah, atau semisalnya. Dan pendapat yang kedua adalah pendapat yang dirajihkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan insya Allah ini adalah pendapat yang lebih kuat, ya, dalilnya adalah kisah Barirah. Ya, Barirah ini mendapatkan apa? Ya, mendapatkan sedekah berupa daging. Kemudian Barirah ini memberikan daging tersebut dihadiahkan kepada Aisyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta daging tersebut dari Aisyah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haram memakan sedekah dan boleh memakan hadiah. Maka meskipun pada awalnya ini adalah harta sedekah, namun setelah diberikan Barirah kepada Aisyah, ini menjadi harta hadiah, maka statusnya adalah hadiah. tidak kemudian berstatus sedekah. Maka uang yang riba, maka untuk orang yang rentenir atau semisalnya, maka itu adalah uang riba. Ketika ini rentenir ini memberikannya kepada menghadiahkannya kepada kerabatnya atau tetangganya, maka statusnya hadiah, tidak lagi masih riba, tidak lagi berstatus riba karena telah berubah status. Bagaimana kisah Barirah. Nah, oleh karena itu maka berdasarkan hal ini maka boleh menerima uang hadiah, uang pemberian dari saudara yang bekerja di bank. Meskipun jika kita mau warak, mau hati-hati adalah menghindarinya. Sebagaimana Fatwa Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, beliau termasuk ulama yang merojihkan pendapat yang membedakan antara kalau ini haram untuk yang memberi, haram untuk orang yang mendapatkan, namun boleh untuk orang yang diberi hadiah. Meskipun demikian beliau katakan, namun sikap warak adalah menghindarinya. Bagaimana dengan orang yang telah tumbuh dengan harta yang haram dan subhat, bisakah dihilangkan dengan taubat atau selamanya doanya tertolak? Maka jika dia berusaha memperbaiki diri dan jika dia masih dalam kondisi makan yang haram dan subhat, maka dia punya kewajiban untuk mandiri, dan jika belum bisa mandiri maka dia cuma boleh memakan yang seperlunya. Jika ini telah dilakukan maka mudah-mudahan manfaat. Bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia di waktu mustajab dalam sholat, semacam ketika sujud atau dalam dubur sholat, yaitu sebelum salam? Jawabannya boleh, namun ma'al karoha. Boleh, akan tapi makruh, karena menggunakan bahasa selain, adanya bahasa selain bahasa Arab dalam sholat, hukumnya semisal untuk doa, hukumnya makruh menurut pendapat jumhurul fuqaha. Maka boleh, namun makruh, dan yang lebih baik adalah menggunakan bahasa Arab. Boleh jadi dengan doa yang ma'thur dari Nabi atau dari para sahabat atau dari para ulama. Jika ada seorang wanita telah dicerai, menikah dengan laki-laki lain, namun tidak dicampuri, kemudian bercerai lagi dengan lelaki yang kedua, bolehkah wanita ini menikah kembali dengan suami yang pertama? Dirinci. Perlu dirinci. Yang pertama, rincian yang pertama, cerai dia dengan suami yang pertama itu cerai tiga, atau cerai satu, cerai dua. Nah, kalau cuma cerai satu, baru cerai dua, ya dia masih bisa kembali kepada suami yang pertama. Tapi kalau sudah cerai tiga dengan suami yang pertama, maka dia tidak bisa kembali kepada suami yang pertama sampai menikah dengan orang yang kedua dan berhubungan badan dengan yang kedua. Kemudian cerai lagi. Dan ini tidak didramatisir. Kalau ini didramatisir, direncanakan, diskenario, maka tetap tidak bisa kembali secara dalam hukum Allah, tetap tidak bisa kembali kepada orang yang pertama. Ya, seandainya dia nekat, maka Allah tahu isi hati orang dan Allah tahu rencana orang. Ya, ini telah direncana dan dia tetap nekat kembali kepada orang yang pertama. Maka hubungan dia dengan orang yang pertama, setelah dia pura-pura cerai dengan suami yang kedua, ya, maka hubungannya dengan ketika dia kembali kepada suami yang pertama, maka hubungannya adalah hubungan yang haram dalam hukum Allah. Apakah kita tetap minta maaf, mungkin ini seorang perempuan, minta maaf ketika pernah memaki seorang laki-laki, bagaimanakah jika itu malah menimbulkan fitnah? Kalau meminta maafnya wajar-wajar saja, tidak ada mukaddimah dan tidak ada kelanjutan, insya Allah tidak akan menimbulkan fitnah. Maaf, saya pernah mencaci Anda, itu saya emosi ketika itu, ya, tolong maafkan saya, selesai. Enggak ada mukaddimah dan tidak ada kelanjutan. Nah, kalau ada kelanjutannya, nah ini yang menimbulkan fitnah. Dua maksud ketika mengangkat kepala setelah rukuk. Maka setelah mengangkat kepala rukuk, doa i'tidal, maka doa i'tidal ada beberapa doa yang Nabi ajarkan, bisa dilihat di Sifatul Salatin Nabi, Kahya Al-Albani. Waktunya kapan saat berdoa di majelis ilmu tersebut? Setelah majelis ilmu ataukah sebelumnya? Pada saat majelis ilmu, ketika itu adalah di situ ada malaikat, ya, makanya adalah tempat atau kondisi yang baik untuk berdoa. Sebagaimana Nabi SAW, beliau sebagaimana diceritakan oleh sahabat Ibnu Umar, ketika beliau duduk-duduk dengan para sahabat, ya, ketika beliau duduk-duduk dengan para sahabat, dihitung oleh para sahabat, Nabi itu berdoa, Allahumma firli wa tub alayya, innaka anta tawwabur rahim, itu sebanyak 100 kali. Itu Nabi ucapkan pada saat beliau duduk-duduk dengan para sahabat. Ya, mungkin ada sahabat yang bertanya, atau maka setelah itu Nabi menjawab, kemudian Nabi itu diam, maka beliau isi dengan Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim sebanyak 100 kali dalam satu majelis. Maka itu mungkin bisa menjadi gambaran tentang doa di majelis ilmu. Bagaimana menumbuhkan rasa pengagungan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka cara menumbuhkan cara pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan merenungkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan membaca bagaimanakah siksa Allah Subhanahu wa taala pada umat-umat terdahulu, betapa ngerinya. Demikian juga dengan membaca neraka dan keadaannya. Maka dengan itu mudah-mudahan ada rasa takut dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu awal dan akhir dari zikir pagi dan sore? Zikir pagi dimulai dari waktu subuh, demikian juga zikir sore dimulai dari waktu asar. Dan untuk zikir sore, maka yang ideal adalah sebelum maghrib itu sudah dilakukan. Namun seandainya orang itu lupa karena kegiatan atau yang lainnya, baru ingat setelah ba'dal maghrib, maka ini dibolehkan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad di kitab beliau Fiqih Adiyah Wal Adhkar. Demikian juga seandainya idealnya adalah untuk pagi itu sebelum matahari terbit. Akan tapi seandainya orang itu terlupa, ya, atau karena satu dan lain hal belum sempat terbaca sebelum matahari terbit, maka boleh dibaca setelah matahari terbit. Apakah merawat kuburan termasuk berbakti dan sayang kepada orang tua yang sudah meninggal? Tidak. Bentuk berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia, bentuknya dengan mendoakan orang tua, menjaga hubungan, memenuhi janji orang tua, menjaga hubungan baik dengan sahabat-sahabat orang tua dan kerabat-kerabat orang tua. Namun, seandainya orang itu kemudian datang ke kuburan, kemudian mencabuti rumput, ya tidak masalah. Bagaimanakah hukum mengumumkan berita kematian di masjid, berita lelayu? Berita lelayu di masjid itu termasuk na'yu jahiliyah, termasuk pengumuman kematian jahiliyah. Maka pengumuman kematian dilihat dari hukumnya itu ada dua macam, pengumuman kematian yang terlarang dan pengumuman kematian yang dibolehkan. Pengumuman kematian yang Nabi larang adalah na'yul jahiliyah, pengumuman kematian dengan gaya jahiliyah. Gimana orang jahiliyah? Orang jahiliyah jika ada orang meninggal dunia, maka dia akan nyewa orang. Keluarganya akan nyewa orang, penunggang kuda, kemudian orang yang disewa ini diperintahkan untuk pergi ke jalan-jalan dan mendekati ke pasar-pasar dan kumpulan orang-orang yang pada duduk, kemudian meneriakkan, si fulan meninggal, si fulan meninggal. Dia teriakkan di pasar-pasar dan di tempat perkumpulan orang. Nah, inilah na'yu jahiliyah yang Nabi larang, dan perbuatan yang sama persis dengan na'yu jahiliyah. Maka diumumkan di masjid termasuk na'yu jahiliyah, karena diumumkan kepada semua orang, boleh jadi tidak kenal, boleh jadi tidak tahu menahu, maka ini na'yu jahiliyah. Bagaimanakah ada berdoa urutan? Mendahulukan orang-orang yang berjasa dalam menunjukkan hidayah, semisal ustadz, kemudian orang tua, suami, kerabat, dan orang-orang yang beriman. Urutannya bebas. Urutannya bebas. Enggak perlu dipaketkan urutannya nomor satu demikian, nomor dua demikian. Bebas. Doakan orang yang mendoakan orang yang pernah berjasa dalam hidup kita satu hal yang baik. Mendoakan orang tua, mendoakan ustadz, mendoakan yang lainnya. Apakah boleh safar tanpa mahram bagi wanita dengan bepergian berombongan dengan diangkatnya seorang pemimpin safar dalam safar tersebut? Jawabannya, seorang wanita safar tanpa mahram hukumnya adalah haram bil ijma, kecuali dalam dua safar atau dalam tiga safar, ya. Kecuali dalam kondisi darurat. Nah, kondisi darurat harus safar dan tidak ada mahram. Sebagaimana hijrahnya Ummu Salamah sendirian. maka ini karena darurat, maka ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya, kondisi darurat membolehkan yang hukum asalnya terlarang. Kemudian yang kedua adalah safarnya seorang perempuan tanpa mahram untuk haji yang wajib atau umrah yang wajib. Kalau untuk haji yang wajib atau umrah yang wajib, maka hukumnya diperselisihkan. Ya. Al-Imam Syafi'i membolehkannya, sedangkan jumhur ulama melarangnya. Adapun safar selain ini, maka haram bil ijma', sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bolehkah zikir pagi petang dengan dilakukan seperti membaca Al-Qur'an? Ya. Jawabannya tidak perlu ditartilkan seperti orang baca Al-Quran, biasa saja. Beda ampunan dan maaf. Tadi telah kita sampaikan, di antara bentuk maaf Allah Subhanahu wa taala adalah Allah membiarkan. Allah tidak segera menyegerakan hukuman, itu bentuk al-afu. Maka mendapatkan maaf, Allah belum tentu mendapatkan ampunan Allah. Ada orang yang Allah biarkan, tidak Allah hukum, akan tapi Allah tidak memberikan ampunan untuk orang tersebut. Cara mengqadha puasa bagi wanita yang hamil atau nifas. Sebagian ulama mengatakan perempuan yang tidak puasa karena hamil tetap mengqadha, maka dia cari waktu kapan dia longgar, selok, dia qadha. Namun pendapat yang lain dalam masalah ini, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani, orang yang tidak mampu puasa karena hamil, maka cukup diganti dengan fidyah. Di saat khatib Jumat berdoa di akhir khutbah, apakah kita dianjurkan untuk mengangkat tangan? Untuk makmum sholat Jumat, ketika khatib berdoa, cukup diam, tangan tidak perlu diangkat, dan bisa diaminkan, bisa ikut mengamini dengan suara lirih untuk diri sendiri. Apa beda antara sedekah dengan hadiah? Sedekah untuk orang-orang yang membutuhkan. Sedekah itu ditujukan untuk orang-orang yang membutuhkan, pemberian yang kita berikan pada orang-orang yang membutuhkan, semisal orang miskin atau yang lainnya. Kemudian hadiah adalah pemberian yang boleh jadi tidak kepada orang-orang yang tidak membutuhkannya, kepada orang kaya, ya, atau karena prestasinya atau karena jasanya, kemudian kita beri hadiah. Meskipun dia bukan orang yang membutuhkan. Apa kum franchise? Waralaba. Ya. Maka waralaba umum itu di sana terdapat orang yang punya merek itu mendapatkan dua. Pertama, dia jual atau dia sewakan mereknya. Ya, setahun sekian. Kemudian setelah itu dia kemudian yang kedua dia mendapatkan bagi hasil setiap bulannya. Dan ini ada satu hal yang tidak benar. Setelah dia sewa, kenapa dia minta bagi hasil? Dia telah sewa mereknya, dia telah sewa manajemennya, telah dia sewakan satu tahun sekian, namun dia masih minta bagi hasil setiap bulannya. Ini satu hal yang tidak benar, zalim. Oleh karena itu maka dia punya dua pilihan. Pilihan yang paling ideal, dia jual, dia sewakan saja manajemennya. Kalau dia merasa harga, kemudian dia tidak mengambil uang bagi hasil, dan dia tidak minta bagi hasil, dia bisa jual dengan harga yang mahal. Saya tidak minta bagi hasil, namun satu tahun saya sewakan manajemen saya ini kepada kepada Anda sekian. Atau dia boleh ngambil, insya Allah, wal alam dia bisa ngambil, dia minta bagi hasil, namun dia tidak jual, ya, dia tidak sewakan manajemennya, mereknya, cuma dia minta bagi hasil. Ini insya Allah boleh menurut ulama yang tidak mensyaratkan mudharabah harus berupa uang. Karena sebagian ulama mensyaratkan modal dalam mudharabah, keikutsertaan dalam mudharabah itu harus berbentuk uang. Maka kita katakan yang lebih afdol dia ambil cara yang pertama. Apakah mengucapkan amin harus satu suara dengan makmum yang lain? Ya. Jadi tidak tidak ada harus keharusan satu suara. Amin terserah. Ketika mengaminkan doa doa di akhir khutbah Jumat, ya terserah. Sendiri-sendiri, enggak perlu lihat sampingnya, sampingnya sudah amin apa belum. Nah, bolehkah doa dengan di batin? Ya. Orang yang berdoa dengan batin tidak berdoa. Ya. Karena doa itu Nabi katakan, falyakul, katakanlah. Ya. Yang namanya katakanlah, yang namanya kaul itu dilisankan. Yang namanya kaul itu dilisankan, tidak di dalam hati. Kecuali menurut akidah Asy'ariyah. Kecuali menurut akidah Asy'ariyah, maka kata itu, kaul itu apa yang dikatakan dalam hati, terbatin dalam hati itu sudah kaul. Non tidak menurut ahlu sunnah. Menurut ahlu sunnah kaul harus dilisankan. Yang namanya kaul harus dilisankan. Sedangkan dalam doa maka kul, falyakul dan seterusnya. Saya pernah didoakan seseorang, namun saya tidak ridha dengan doa tersebut. Dan doa itu makbul. Bagaimana cara saya menolak doa tersebut? Saya sering berdoa bertolak belakang dengan orang tersebut. Ya dia berdoalah dengan permintaan yang berlawanan dengan orang tersebut. Tinggal mana yang Allah kabulkan. Saya termasuk orang yang susah untuk gembira. Masya Allah. Sepertinya segala sesuatu ingin disedihkan saja. Ya, maka ya, berdoalah dengan doa yang Nabi ajarkan untuk menghilangkan susah, menghilangkan kesedihan hati, ya, yang disebut dengan doa kurab, doa kesusahan. Yang diantaranya Nabi potongan doanya Nabi katakan Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka au anzalta fi kitabika au alam ta'ahadan min khalqika an taj'alal qur'ana rabi'al qalbi wa dhihabal hammi wa jala'al ghammi. Ya Allah, aku meminta dengan seluruh namamu dengan berbagai bentuk macamnya, hendaklah engkau jadikan Al-Qur'an sebagai musim semi untuk hatiku, untuk penyubur dan pengembira hatiku, dan kau hilangkan segala kesusahanku, dan seterusnya. Mudah-mudahan manfaat. Doanya bisa dilihat di Isnul Muslim. Apakah ada larangan untuk wanita haid menyisir rambut, memotong kuku sebelum suci dari haid? Jawabannya tidak ada larangan. Boleh. Orang yang melarangnya tidak memiliki dalil. Katanya kalau potong kuku harus dikumpulkan, nanti ikut dimandikan, mandi haid sebagaimana bersama orangnya. Ini khurafat yang tidak ada dasarnya. Bagaimanakah hukum sayuran yang dipupuk dengan memakai kotoran babi? Jawabannya halal. Karena di antara sebab sucinya satu barang adalah al-istihalah, berubahnya zat. Maka najis yang telah berubah kepada berubah pada bentuk yang lain, maka halal. Maka ini dipupuk dengan najis misalnya. Namun telah berubah apel. Ini semula pupuknya najis. Tidak ada sisa-sisa najisnya itu di apel tuh, rasanya, baunya, udah tidak ada sama sekali. Sudah berubah zat, ini disebut al-istihalah. Dan al-istihalah itu menyebabkan sucinya benda menurut pendapat yang paling kuat. Kenapa suami saya tidak menyukai adanya tahlil? Oh, kalau tidak menyukai tahlil, tidak boleh. Tahlil itu diperintahkan. Tahlilan itu diperintahkan. Halal la yuhallilu tahlilan. Itu diperintahkan. Dan yang tahlilan itu mengucapkan la ilaha illallah. Tidak boleh orang itu membenci tahlilan. Membenci tahlilan hukumnya terlarang. Karena halal la yuhallilu tahlilan. Mengucapkan la ilaha illallah. Maka tidak boleh membencinya. Padahal di keluarga kami masih suka dilakukan khususnya malam Jumat. Jika tahlil itu satu hal yang bid'ah, bagaimana cara menghentikannya? Nah, kalau tahlilan dipaketkan malam Jumat, nah ini masalah. Kalau tahlilannya disukai, diperintahkan untuk dikerjakan dan dilakukan tahlilannya. Tahlilan itu apa? Membaca la ilaha illallah, halala yuhallilu tahlilan. Maka membaca la ilaha illallah itu diperintahkan. Namun ketika membaca la ilaha illallahnya itu dipaketkan dalam kondisi tertentu dengan kadar bilangan tertentu, jumlah tertentu, nah, maka ini yang bermasalah. Kalau tahlilannya itu dibaca harus sebanyak sekian kali, rangkaiannya ini dan itu, sebelumnya Yasin, sebelumnya tetek bengek ini dan itu, dan ini malam Jumat, maka ini bid'ah. Karena yang namanya bid'ah itu menyerupai syariat. Ya, yang namanya bid'ah itu menyerupai syariat. Syariat yang punya hak untuk menetapkan bilangan. Ini kamu baca 3 kali, ini kamu baca sekian kali, ini kamu baca 3 kali, ini dibaca sekian kali. Syariat yang punya hak untuk menentukan itu. Ini kamu baca pada hari ini kamu baca pada saat itu. Nah, itu hak syariat. Nah, kalau orang itu menentukan ini dibaca malam Jumat sebanyak 3 kali tanpa dalil, nah inilah yang disebut dengan bid'ah. Karena ini namanya bid'ah menyerupai syariat. Menyerupai syariat dalam menetapkan aturan-aturan, tata cara. Oleh karena itu cara meninggalkannya ya dimulai dari diri kita masing-masing. Jika kita telah sadar ini satu hal yang tidak benar, kita sendiri berusaha untuk meninggalkannya. Kemudian baru kita berusaha untuk mengingatkan yang lainnya. Apakah doa kepada orang tua angkat atau kandung itu sama? Doa anak untuk orang tua. Doa anak untuk orang tua yang dimaksudkan adalah doa untuk orang tua kandung. Adapun orang tua angkat, maka perlu diketahui bahasanya tidak ada orang tua angkat dalam ajaran Islam. Ya. Ya. Meskipun mau diangkat-angkat, itu cuma omongan mulut saja. Dzalika qaulukum bi afwahikum, itu omongan cangkemmu saja. Cakemu aja yang bilang itu ibu saya, itu bapak saya. Hakikatnya tidak demikian. Itu anak saya, itu cangkemmu tok. Dalika qaulukum bi afwahikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma omongan cangkemmu saja, mulutmu saja yang mengatakan itu anak saya, ini ibu saya. itu udah saya anggap kakak sendiri, itu cuma omongan cangkem saja, enggak mengubah hakikat. Ada orang yang SMS romantis, kenapa? Udah tak anggap adik sendiri. Itu omongan cangkem utok itu. Mesti kamu anggap adik sendiri, itu enggak mengubah keadaan, tetap orang lain. Nah, itu udah ibu saya. Kalau bukan ibunya, maka itu tetap bukan ibunya. Maka ada pun mendoakan orang yang orang tua asuh, nah itu ada. Kalau mendoakan orang tua asuh, ya itu bagian dari mendoakan orang lain, yang itu diperbolehkan. Dan itu dianjurkan. Apakah termasuk kategori doa, atau ketika kita dalam keadaan agak marah, sehingga keluar kata-kata dari mulut kita, kamu itu hidupnya akan gitu-gitu terus, alias miskin terus, kalau kamu tidak patuh kepada suami atau orang tua. Yang mana patuhnya itu dalam rangka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi ini termasuk doa. Ya, kata-kata semoga ini adalah doa. Semoga kamu miskin terus kalau kamu tidak patuh. Nah, ini doa. Dan ini doa jelek kepada orang lain yang Nabi larang. Doakan dia dengan doa kebaikan. Demikian Nabi perintahkan. Ya, mengangkat tangan termasuk anjuran dalam doa, apakah itu keseluruhan saat doa atau pas waktu-waktu tertentu saja. Telah kita bahas dalam pertemuan yang lewat, bahasanya ada, kalau untuk waktu untuk doa-doa yang Nabi ajarkan untuk angkat tangan, maka kita angkat tangan. Doa-doa yang Nabi tidak ajarkan untuk angkat tangan, maka kita tidak angkat tangan. Dan doa-doa yang mujmal, tidak ada keterangannya apakah angkat tangan ataukah tidak, maka kata saya Ibnu Utsaimin, kembalikan pada kaidah dalam doa, yaitu angkat tangan. Ya, bolehkah berdoa dengan di batin? Ini tadi tidak boleh, karena ini bukan qaul, bukan kata-kata, kecuali menurut mazhab Asy'ariyah. Bagaimana kamu menyikapi orang yang di hampir setiap kehadirannya di tengah-tengah kaum sering memicu pertikaian dan perpecahan? Namun orang tersebut tidak pernah merasa bersalah dan orang tersebut sering cuci tangan atas apa yang telah diperbuatnya. Maka solusinya ya, jangan dekat-dekat dengan orang ini. Orang ini datang, kita bubar. Udah tahu kalau dia duduk cuma akan membuat permasalahan. Ya sudah, dia datang pamit satu-satu. Bagaimanakah dengan orang yang berkata boleh bersalaman dengan wanita tua yang sudah tidak menimbulkan syahwat? Ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama yang tetap melarangnya, dan memang sebagian ulama madhab membolehkan bersalaman dengan perempuan lawan jenis yang sudah bisa dipastikan dia tidak menimbulkan syahwat. Ya. Semua orang itu menilai ini orang semacam ini dalam kategori sudah tidak lagi menimbulkan syahwat. Namun kalau nenek cantik, ya berarti lain ya. Nah, kalau dia neneknya nenek-nenek cantik, kata orang ada nenek cantik. Maka ini termasuk, tidak termasuk dalam kategori ini. Kalau memang bisa dipastikan ini adalah perempuan yang sudah tidak lagi menimbulkan syahwat, maka mengatakan bolehnya berjabat tangan dengan perempuan semacam ini, lahu wajuhun minal haq, adalah punya sisi benarnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Sabtul Ali Basam di Tautil Ahkam. Sebagian ulama melarangnya, semacam Syahatul Aziz bin Bas, demikian juga Al-Albani melarangnya. Al-Albani berdalil dengan kaedah orang Arab atau pepatah Arab, likuli sakit totin laki totun. Setiap barang yang tercecer itu ada saja yang ngopeni. Setiap barang yang tercecer ada saja yang ngopeni. Meskipun nenek-nenek ada juga yang doyan. Kalau enggak percaya, saya pernah baca koran ada nenek-nenek umur 69 tahun diperkosa. Itu saya pernah baca di kedaulatan rakyat di daerah mana ya. Di situ beritakan dan nenek-nenek 69 tahun diperkosa oleh seorang pemuda. Nah, maka itu benarnya pepatah orang Arab, likuli sakit totin laki totun. Setiap barang tercecer itu ada saja yang ngopi ini. Ya meskipun itu cuma 1 rupiah atau 500 perak, itu ada yang ngopi ini. Meskipun sudah enggak bernilai menurut banyak orang. Apakah jawaban domir ki untuk mu'anas benar? Ya, ki itu untuk mu'anas. Saya termasuk orang yang terburu-buru dalam berbagai hal, ingin cepat mendapatkan hasil. Apa bedanya terburu-buru dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat? Terburu-buru dalam urusan akhirat terpuji. Terburu-buru dalam urusan akhirat terpuji. Sekarang saya ngaji. Ya ngaji sekarang, enggak usah ditunda-tunda ah besok. Saya ingin terburu-buru untuk sedekah sekarang. Ya sudah, sedekah sekarang. Bagus. Nah, terburu-buru dalam masalah dunia itu termasuk dalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Ya, dahulilah orang lain dalam masalah kebaikan. Orang lain mau sedekah besok, saya sedekah sekarang. Saya enggak sabar untuk sedekah sekarang. Ya sudah, dilaksanakan. Adapun terburu-buru dalam masalah urusan dunia, apalagi hal tersebut belum siap, nah ini yang tercela. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu berasal dari setan. Apa obat lemah kepribadian? Gampang terpengaruh dan tidak kokoh. Saya takut karena terkadang tidak kokoh berpegang teguh. Misalnya gampang terpengaruh dengan teman-teman yang ahli maksiat. Ya jangan gaul dengan teman-teman yang ahli maksiat. Ya. Kalau memang merasa dirinya adalah orang yang tidak bisa mendakwai, dekat-dekat dengan orang ahli maksiat malah terdakwai, bukannya mengubah namun malah berubah, ya jangan dekat-dekat. Ya, ini solusi yang paling pokok. Ya, mana lebih afdal? Apakah mengangkat tangan ataukah tidak ketika doa setelah adzan, ketika hendak masuk WC, masuk masjid, bercermin setelah wudu keluar dari masjid? Maka tentang apakah ada sebatas pengetahuan saya, nah doa-doa ini tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau dianjurkan Nabi mengangkat tangan ataukah Nabi tidak mengangkat tangan. Maka jika dikembalikan kepada kaidah yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, maka kembalikan kepada hukum asal doa, yaitu bisa mengangkat tangan. Maka orang yang mengangkat tangan dalam masalah ini ya tidak bisa kita celah. Meskipun ada orang yang ada sebagian ulama yang memberikan kaidah bahasanya doa yang dianjurkan untuk mengangkat tangan adalah doa ul mas'alah, doa permohonan. Ya, maka jika itu adalah doa permohonan, yaitu orang itu duduk untuk memohon sesuatu kepada Allah, nah inilah doa yang dianjurkan untuk angkat tangan. Maka berdasarkan kaidah yang kedua, ya maka berarti di tempat-tempat tadi tidak perlu angkat tangan. Dan seandainya ada orang yang angkat tangan, maka berdasarkan kaidah Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, maka kita katakan lahu wajhun minal haq, maka kita ada sisi benarnya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qad'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.